Di sini bahasa Arabnya himayah. Himayah artinya adalah menjadikan antara sesuatu dengan sesuatu penghalang. Makanya upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga, ya, menjaga himayah, menjaga. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menjaga. Menjaga di sini maksudnya adalah menjadikan sesuatu antara sesuatu penghalang. Menjadikan seorang muslim dengan kesyirikan penghalang. Ya, ini yang disebut dengan himayah. Al-Mustafa dalam bahasa buku berbahasa Arabnya, upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga himayatil Mustafa. Al-Mustafa adalah salah satu gelar dari gelar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis, wastafani min Bani Hashim, Allah mengutusku dari Bani Hashim. Istafa artinya adalah orang pilihan. Makanya lebih baik terjemahannya dalam buku terjemahan kita ini, upaya Nabi yang terpilih. Nah, begitu. Ya. Karena ini salah satu gelar yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama menjelaskan makna istofa adalah khiyarus syai. Sesuatu yang paling terbaik. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul yang paling terbaik. Semua Nabi, semua Rasul adalah pilihan Allah yang terbaik. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terbaik. Lihat ayat yang menunjukkan bahwasanya semua Nabi dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran ayat 33. Jadi Bapak Ibu, gini, saya agak kesulitan. Dalam bahasa Arabnya, ini kan buku yang kita pakai ini buku terjemahan. Nah, bahasa Arabnya begini, babun, ya, babun, maja'a fi himayatil Mustafa. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini, ya, ini tadi sudah saya bicarakan dalam buku terjemahan kita, upaya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, menjaga. Nah, yang sudah kita bicarakan kata ini terjemahannya adalah menjaga. Tadi saya katakan himayah maksudnya apa? Menjadikan antara sesuatu dengan sesuatu ada penghalang. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Menjaga, diterjemahkan dalam buku terjemahan kita menjaga. Maksudnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalangi umatnya untuk sampai kepada kesyirikan. Ya. Nah, ini upaya menjaga. Ya, ini upaya menjaga. Yang kita bicarakan kemudian Al-Mustafa. Saya katakan tadi Al-Mustafa itu adalah yang terpilih. Makanya terjemahannya lebih baik upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terbaik, atau upaya Nabi paling terbaik. Ya, paling terbaik. Karena kata Mustafa itu artinya adalah sesuatu yang paling terbaik. Jadi kalau ada nama, ada enggak nama Mustafa di sini? itu maksudnya pilihan terbaik. Ya, pilihan terbaik. Makanya terjemahan yang paling pas, upaya Nabi terpilih atau upaya Nabi yang paling baik. Upaya Nabi yang paling baik. Maksudnya Mustafa, karena itu gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33, "Innallaha astafa Adaman, Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah mengutus, memilih, ya, memilih Adam, Nuh, keluarga atau keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Imran, menjadi rasul atas alam semesta. Surat Ali Imran ayat 33. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh nabi dan rasul, beliau adalah yang paling utama. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpin pemimpin anak Adam dan bukan kesombongan. Artinya memang seperti itu keadaan beliau. Kalau kita lihat para rasul itu ada 25. Nabi dan rasul ada 25 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dari 25 ini ada rasul dari kalangan ulul azmi. Dari kalangan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Artinya bersabarlah sebagaimana orang-orang dari ulul azmi bersabar dari para rasul. Berarti ada ulul azmi. Siapa mereka? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ulul azmi ini yang paling utama adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau gelar beliau adalah Al-Mustafa, yaitu nabi yang terpilih yang paling baik. Makanya di sini disebutkan upaya nabi yang terpilih yang paling baik dalam menjaga kemurnian tauhid, ya. Kemurnian tauhid. Tauhid, Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah inti dari kitab kita. Menjaga kemurnian tauhid, inti dari pelajaran kita setiap malam Kamis. Apa itu tauhid? Kenapa harus murni? Tauhid artinya adalah menjadikan Allah satu-satunya. Tauhid artinya secara bahasa dulu deh. Tauhid artinya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu, tunggal, ahad. Dalam bahasa Arab, wahada yuwahidu tauhidan. Menjadikan sesuatu satu-satunya. Dalam bahasa agama ataupun pelajaran akidah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, berkuasa, dan mempunyai nama dan sifat yang husna dan ulia. Itu namanya tauhid. Ya, jadi ketika upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid, berarti ada tauhid yang tidak murni. Maksudnya tauhid keyakinan yang tercampur dengan kesyirikan, ini sudah tidak murni. Menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan untuk Allah, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Hadis riwayat Muslim. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Ini tauhidnya udah enggak murni. Nah, yang diinginkan oleh Rasulullah dan sebelumnya oleh Allah adalah agar kita bertauhid yang murni, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah. Tidak ada tandingan untuk Allah. Tidak ada teman untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas para rasul. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh telah kami utus setiap rasul kepada setiap umatnya. Untuk apa? Untuk mengajak kepada manusia agar menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan tauhid. Ini adalah kemurnian tauhid. Itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 36. Maka bapak ibu saudara-saudari, lihat di sini upaya Nabi terpilih yang paling baik dalam menjaga kemurnian tauhid. Tauhid tadi apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, yang mempunyai kekuasaan, dan yang mempunyai nama dan sifat yang husna dan ulia. Itu namanya tauhid. Dan tauhid ini harus dijaga kemurniannya, jangan sampai tercemari dengan kesyirikan. Ya, tauhid harus dijaga kemurniannya. Karena tauhid yang murnilah yang menyelamatkan seorang manusia di dunia dan akhiratnya. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas tauhid. Murni. Ikhlas itu artinya murni. Di tauhid itu benar-benar Allah dijadikan satu-satunya. Kita sholat hanya karena Allah. Kita puasa hanya karena memenuhi perintah Allah. Kita berhaji, berumrah hanya karena memenuhi panggilan Allah, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Hajj, wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah wahai Ibrahim manusia untuk menunaikan ibadah haji, termasuk di dalamnya umrah. Maka orang-orang akan datang dari penjuru-penjuru dunia dengan jalan kaki ataupun dengan menaiki hewan tunggangan. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu tauhid. Nah, di sini upaya Nabi Muhammad SAW menjaga kemurnian tauhid. Jadi sekali lagi saya ulangi, tauhid adalah apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu tauhid. Jadi kalau ditanya dan merupakan keyakinan kita, apa sih tauhid? Kamu belajar kitab tauhid, apa maksudnya? Kitab yang mengajarkan kepada kita apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, berhak untuk diibadahi. Makanya para ulama mengatakan tugas manusia itu dua di dunia ini. Yang pertama, Allah ya'buda illallah. Yang pertama, Allah yu'bada illallah. Ya, mohon maaf. Ini hidup mati, hidup segan, mati tak mau. Ya. Allah yu'bada illallah. Ya. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini tugas manusia yang pertama. Yang kedua, tugasnya yaitu Allah yu'badallah illa bima syara'a. Ini tugas manusia. Tidak diibadahi kecuali Allah. Ini tauhid. Dan ini asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Ya? Ini tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan disyariatkan. Ini juga tauhid. Tetapi apa maksudnya? Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satu-satunya yang dicontoh dalam beribadah. Nah, ini tugas manusia dua. Dan ini adalah makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya? Tugas manusia dua ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, upaya Nabi terpilih yang paling baik dalam menjaga kemurnian tauhid. Tauhid, saya ulangi berkali-kali, tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena di dunia ini ada selain Allah yang diibadahi. Ibadah kepada salib, sapi, patung, warik. Ada tuh. Ya. Ibadah kepada kuburan, ibadah kepada wasi-wasi Tuhan. Bang, ketujuhannya mau urusi wasi Tuhan itu kenapa, subhanallah. Ya. Cincin peninggalan zaman Nabi Sulaiman didustainya akun. Ya. Jadi banyak yang disembah selain Allah di dunia ini. Tetapi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memurnikan ibadah kita hanya kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah yang paling berhak diibadahi. Makanya di sini disebutkan menjaga kemurnian. Jangan sampai tercemari. Ada orang mencemarkan tauhid, ada. Dia sengaja atau dia tidak sengaja. Dia sadari atau dia tidak sadari. Ada orang mencemarkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mencemarkan tauhid, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan, ya lihat, walam yalbisu, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan sebuah kezaliman, maka mereka lah orang-orang yang aman dan diberi petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Ayat ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Dan di sini penulis ingin mengatakan kepada kita, begini loh, Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan, manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia, bagaimana beliau menjaga tauhidnya. Jangan sampai tercemari dengan kotoran-kotoran syirik. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian disebutkan di sini, dan menutup segala jalan. Lihat, segala jalan. Dari depan, belakang, kanan, kiri, bawah, atas, segala jalan ditutup. Kepada jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Syirik artinya adalah asy-syafa'. Syirik secara bahasa artinya adalah ganda, double, dua. Adapun Syirik secara istilah syar'i adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengertian lain dari kesyirikan adalah, yaitu disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah tabaraka wa ta'ala. Itu syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya menyamakan selain Allah? Apa selain Allah? Apapun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Para ulama mengatakan di antaranya Imam Ibnu Katsir, kullu syai'in ghairallah fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah maka itu adalah alam semesta. Maka syirik adalah menyamakan. Selalu Pak, kesyirikan itu selalu ada penyamaan. Ingat baik-baik perkataan saya, bahwa dalam mimpi, ya, setiap syirik selalu ada apa? Penyamaan. Penyamaan selain Allah. Selain Allah apa saja? Apa saja selain Allah? Mau itu manusia, mau itu jin, mau itu malaikat, mau itu tumbuhan, mau itu pegunungan, mau itu benda mati, apa saja selain Allah, disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala adalah pertama rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, menurunkan hujan, memberikan kesembuhan penyakit, menghidupkan, mematikan, memberikan kemiskinan, memberikan kekayaan. Itu pengaturan, kekuasaan. Ini khusus milik siapa? Mengatur lautan, mengatur udara, mengatur daratan. Ini khusus milik siapa? Allah. Maka berarti, jika ada yang meyakini, ada yang mengatur pantai selatan selain Allah, itu berarti telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah, yaitu yang mengatur pantai selatan, dengan siapa disamakan? Dengan Allah, dalam perihal yang khusus milik Allah. Apa khusus milik Allah di sini? Kekuasaan, rububiyah, pengaturan, penciptaan, dan kekuasaan. Kemudian, perkara khusus milik Allah yang lain, yaitu ibadah. Contoh yang lain, Pak. Kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa ada yang mengatur Gunung Merapi selain Allah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, itu berarti dia telah mensyirikkan Allah dalam perkara apa? Rububiyah. Kenapa? Karena apa? Menyamakan yang selain Allah. Siapa di sini yang dikira mengatur Gunung Merapi? Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa khusus milik Allah? Pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Nah, ini kesyirikan. Itu contoh kesyirikan. Contoh yang lain. Kalau ada acara hajatan, maulah bubur habang, bubur putih. diletakkan di buncu rumah. Apa? Apa hukumnya? Kenapa? Karena menyamakan. Siapa? Menyamakan pemakan bubur habang, bubur putih. Menyamakan yang dikira bisa mengatur, menjamin keselamatan, yang suka kepada bubur habang, bubur putih tadi, yang dikira bisa menjamin keselamatan, disamakan dengan siapa? Dalam perkara apa? Khusus milik Allah. Khusus milik Allahnya di sini apa? Yaitu memberikan perlindungan, kekuasaan, keselamatan, agar pengantennya kada siup. Otak di mana? Mana otaknya? Bawa mimpi itu. Kelakuan lu itu, mana otaknya itu di bawah mimpi itu? Biar masuk ke dalam hati. Ya? Orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang yang sangat sesat, kata Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Tidak ada manusia yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, padahal mereka tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Ya? Dan apabila nanti di hari kiamat dikumpulkan di hadapan Allah, yang dimintai, yang didoai ini akan takut kadawani lawan Allah Subhanahu wa taala. Kada Allah. Ulun kada menyuruh sidin menyembah aku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Termasuk hal yang merupakan kekhususan milik Allah adalah ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, itu ibadah. Rasa takut, rasa harap, bertawakal, itu ibadah. Ini semua hak siapa? Allah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah dalam hal-hal ini, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena terjadi penyamaan. Contoh orang yang sholat riya. Kalau ditanya, dia sholatnya karena Allah, tapi ingin dilihat agar dipuji. Ini dua-duanya ini berkaitan, Pak. Riya itu adalah ibadah yang ditujukan karena Allah, tapi ingin dilihat manusia agar dapat pujian sanjungan manusia. Dua hal ini saling berkaitan. Maka kalau ada orang yang mengatakan, aku kelihatan kayak ini, kada ingin dipuji juga. Itu bohong, dusta. Ya? Karena dia berkaitan. Ingin dilihat, pasti ingin apa? Dipuji. Makanya Imam At-Tabarani rahimahullah mengatakan, uktumil hasanat kama taktumis sayyi'ah. Sembunyikan amal salihmu sebagaimana kamu menyembunyikan amal baikmu. Makanya kalau kadang-kadang kalau sudah suka bekesah-kesah, sudah tutup. Aku bekesah lawan ikam ajalah. Kada kesahkan lawan yang lain. Ikam jagalah. Ini urusan pribadi sebenarnya aku lawan Allah. Sudah tutup. Enggak usah cerita-cerita. Ya. Nah, lihat orang yang riya. Kenapa dia syirik tatkala riaknya? Karena dia sudah menyamakan selain Allah. Siapa di sini selain Allah? Hah? Orang yang dia riai. Entah itu kawannya, ustadznya, istrinya, orang tuanya, calon menantunya, calon mertuanya. Ini bapak ibu saudara saudari. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa di sini? Salat. Kan karena ibadah salat hanya ditujukan kepada siapa? Allah. Apa dalilnya? Innas-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kemudian hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nah, yang di dalam bab ini Rasulullah berupaya semaksimal mungkin menutup segala jalan yang menghantarkan kepada syirikan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukankah dari bab yang pertama sampai bab yang ke-21 itu semua yang kita bicarakan? Kenapa bikin bab baru? Penulis kita ini kenapa bikin bab baru? Karena beliau ingin menegaskan sekali lagi secara khusus bahwa salah satu tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau berdakwah menjadi Nabi dan Rasul adalah menjaga kemurnian tauhid umatnya dan menutup segala jalan yang menghantarkan umatnya kepada kesyirikan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang, bolehkah orang berdoa kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, berikanlah saya syafaat. Boleh? Hah? Ragu-ragu? Kenapa? Karena doa ibadah. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zin, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan." Masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersamaan kamu berdoa kepada Allah. Minta syafaat, bukankah itu doa? Doa. Berarti tidak diperbolehkan kita berdoa kecuali kepada siapa? Allah. Maka apabila ada orang berdoa kepada makhluk, kepada selain Allah, apapun dan siapapun, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukumu du'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Ku di sini siapa? Allah. Di dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watadda'i idza da'ani." Jika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawablah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku, kepadaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang ketika singgah di sebuah tempat, dia minta izin. Umpat lalu ulun nak bekami. Ada tahan lagi. Nah. Boleh enggak? Kenapa? Apa hukumnya dulu? Syirik. Kenapa? Karena menyamakan siapa yang disamakan? Hah? Yang disangka menjaga tempat tersebut disamakan dengan siapa? Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa di sini? Yaitu doa. Tidak boleh orang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dia sekarang seperti ini. Ulun umpat lalu handak bekami. Kenapa minta seperti itu? Karena takut kalau bekami kada umpat lalu itunya bangkak. Itu berarti minta perlindungan, berdoa. Ya, berarti menyamakan si fulan ini dengan Allah dalam perkara apa? Dalam perkara minta perlindungan, dan minta perlindungan adalah doa. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari bab, maka ada timbul pertanyaan dalam bab ini. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berupaya dengan keras, dengan begitu semangat, gigih, tangguh untuk menjaga kemurnian tauhid? Karena jawabannya adalah karena dengan tauhid seseorang akan bahagia, selamat dunia akhirat. Dengan tauhid seseorang akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an." Artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, sungguh kalian akan benar-benar menjadi penguasa di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rasa takut menjadi rasa aman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan agama yang diridhai untuk kalian. Tiga keutamaan orang yang bertauhid, yang memurnikan tauhidnya, yang tidak mencemari dengan kesyirikan. Yang pertama, menjadi penguasa di bumi, pemimpin. Yang kedua, agamanya akan tetap, tidak diinjak-injak. Yang ketiga, dunianya akan nyaman, rasa aman dapat, gemah ripah loh jinawi, baldatun tayyibah warabbun ghafur, negeri yang subur, negeri yang aman. Ini gara-gara tauhid. Lihat, Allah berfirman, kenapa itu semua didapatkan? Ya'budunani, beribadah hanya kepadaku, itu tauhid. Wala yusyriku bi syai'an, dan tidak mensyirikan aku dengan sesuatu apapun, itu tauhid. Dan ingat Pak, tauhid itu ada dua rukunnya. Tauhid ada dua rukunnya. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, berlepas diri dari seluruh peribadatan selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berlepas diri dari seluruh peribadatan kepada selain Allah. Saya ulangi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu gigih, semangat, bahkan mengorbankan nyawa, harta, keluarga untuk menjaga tauhid? Karena tadi, dengan tauhid terdapat kebahagiaan di dunia. Dalilnya surat An-Nur ayat 55 dan keselamatan di akhirat. Allah berfirman tadi, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Keamanan di dunia dan petunjuk di akhirat. Keamanan di dunia dan di akhirat. Petunjuk di dunia dan di akhirat. Maka kenapa Rasulullah SAW sangat menjaga tauhid? Pokoknya Pak, sesuatu yang menghantarkan kepada tidak murninya tauhid harus dicegah. Apapun itu, termasuk di dalamnya yang sudah kita pelajari, mengagungkan kuburan-kuburan yang terlalu berlebihan, mengagungkan benda-benda keramat yang menyebabkan kita akhirnya bergantung kepada benda-benda keramat tersebut. Ya, dan kita ambil contoh nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sudah ada contohnya, sudah kita baca, yaitu hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wali wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufur." Dan kami adalah orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, baru masuk Islam. Berarti hukum-hukum Islam belum begitu paham, baru masuk Islam. "Walil kafirina sidratun ya'qufuna 'alaiha. Yuqalu dzatu anwar." Orang-orang kafir, musyrik mempunyai pohon yang mereka bertabarruk dengan pohon tersebut, diletakkan senjata, ya, sebagaimana sebagian orang sekarang meletakkan air putih di situ, bertabarruk dengan pohon tersebut. Senjata untuk apa diletakkan? Agar mandi, manjur senjatanya, panahnya kalau dipanahkan kena musuh, pedangnya tajam, ya. Maka orang-orang yang baru masuk Islam tadi minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, carikan kami pohon seperti mereka punya pohon. Kami ingin bertabaruk dengan pohon tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjaga kemurnian tauhid. Beliau langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Qultum kama qalat Bani Israel. Kalian telah mengucapkan ucapan yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa ucapannya? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan untuk kami sembahan sebagaimana orang-orang Bani Israel punya sembahan Fir'aun. Jadikan untuk kami sembahan. Lihat, di sini Rasulullah SAW menjaga kemurnian apa Pak? Tauhid. Karena dengan kemurnian tauhid bahagia Pak dunia akhirat. Wallahi Pak, tidak ada yang lebih berbahagia kecuali orang yang bertauhid. Tatkala seseorang dalam keadaan sempit. Tadi sore saya diberitahu oleh seseorang, Ustaz, saya punya anak, anak saya ingin daftar di tempat kerja yang ribawi. Suami saya mendukung, kakak-kakak ipar saya mendukung, mertua saya mendukung. Saya cuma satu orang yang tidak mendukung, karena saya tahu itu riba. Saya katakan, Bu, tidak ada lain kecuali kita mengadu kepada Allah. Hati milik manusia. Wallahi, Pak, tidak ada yang lebih lezat di dunia tatkala kita dalam keadaan sempit. Kalau kita dalam keadaan sempit, masalah semakin memuncak, bertubi-tubi, semakin besar. Tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Lihat indahnya tauhid. Bahkan ketika orang-orang melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faidza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu." Ketika mereka di tengah bahtera lautan. Bapak silahkan cari video bagaimana terombang ambingnya kapal di tengah lautan. Tidak ada yang bisa nolong. Hanya tauhid yang bisa nolong. Da'awullah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah. Maka saya pesan untuk diri saya pribadi dan untuk bapak ibu saudara saudari sekalian, ada masalah apapun, besar kecil, masalah apapun, jangan pernah bersandar kepada harta, jabatan, rupa, kemewahan, kecuali bersandar hanya kepada Allah. Ingat Allah yang pertama kali kita sandari. Penyakit diuji dengan keterbatasan harta, diuji dengan orang, diwafatkannya orang-orang yang dicintai, diuji dengan macam-macam ujian yang Allah berikan. Jangan pernah ingat pertama kali kecuali Allah, tauhid. Karena di situ terletak kelezatan. Ya, dan Allah tidak akan pernah menghinakan orang yang mentauhidkan. Saya katakan tadi, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kemurnian tauhid? Karena terdapat keselamatan di akhirat. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya." Ah, subhanallah, kita tidak lepas dari dosa. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku di hari kiamat dengan sejagat raya dosa, "Tsumma laqitani," kemudian engkau mendatangiku, "wa lam tusyriku bi syai'an," dan tidak pernah mencirikanku dengan sesuatu apapun, menjaga kemurnian tauhid. Lihat apa yang terjadi kepada orang ini? "La ataituka biqurabiha maghfiratan." Aku akan datangi engkau dengan sejagat raya yang semisal tapi dengan ampunan. Selamat dengan tauhid. Makanya Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam salah satu bab dalam kitab ini yang sudah kita pelajari, babun fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid. Tetapi bukan sekedar orang yang mengaku bertauhid, yang benar-benar murni tauhid. Maka Pak, tancapkan di dalam diri, yakinkan, mustahil saya harus mencirikan Allah. Ini akidah. Ini iman. Ini keyakinan yang pantang putus sampai Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kita. Apapun permasalahan kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, itu yang diinginkan, menjaga kemurnian tauhid untuk umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu, lihat Allah berfirman tadi, fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Surah Ankabut ayat 65. Jika mereka di tengah lautan, maka mereka beribadah ikhlas tauhid hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apabila mereka dalam kesempitan, ada penyakit, ada kekurangan harta, ada ini, kesempitan, maka yang mereka lakukan apa? Bersandar hanya kepada Allah. Fa idza falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kalau kami selamatkan mereka sampai ke daratan kembali, baru mereka melakukan kesyirikan. Artinya, mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Di zaman sekarang tidak. Mau lapang, mau sempit, syirik. Datang tsunami. Bukannya istighfar, mengakui dosa, bersandar kepada Allah. Tidak, malah buat sesaji. Meletakkan sedekah laut. Ini lebih parah dibandingkan orang-orang dahulu. Orang semakin sempit, semakin banyak musibah, semakin bersandar kepada Allah. Ini tidak. Malah semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Maka bagaimana mau datang keselamatan dunia, kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat? Maka ini sebab kenapa saya tekankan ini. Walau satu kajian hanya untuk penjelasan tentang bab, judul. Mohon dimaklumi. Karena menjelaskan, baca selesai, gampang. Tapi kini kita ingin jadi keyakinan. Haram saya untuk melakukan kesyirikan. Harus menjaga tauhid. Segala sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan, maka harus ditutup sebagaimana yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau tadi saya berbicara tentang kemurnian tauhid, lihat bagaimana usaha Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Beliau tutup. Makanya saya katakan tadi di awal, tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan dua rukun. Yang pertama apa? Beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Ya? Kalau misalkan di televisi ada orang-orang tukang ramal, itu kesyirikan. Didatangkan di acara-acara televisi ini, subhanallah, ya. Bagaimana mau tentram negara? Musuh terbesar Allah diundang. Bikin iklan. Ya? Reklame. Dosa terbesar bikin iklan, a'udzubillah. Apa? Ya. Ustaznya banyak melawak juga sini. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi hati-hati. Ya. Maka perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu usaha gigi beliau menjaga jalan yang menghantarkan kepada seluruh kesyirikan. Menjaga seluruh jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan, apapun bentuknya. Dan itu salah satu yang sangat ditekankan dalam dakwah Rasul sallallahu. Ingin contoh, Pak? Lihat. Menarik sekali ketika peperangan Uhud. Kita tahu perang Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam terdesak ke belakang setelah ada sebagian yang tidak taat kepada beliau. Dan ini contoh nyata. Bukti sejarah yang pantang untuk didustai, harus dipercayai, ditulis secara sejarah. Ketika seseorang berani menyimpang dari perintah Rasul, maka akan sengsara dunia sebelum akhirat. Camkan itu baik-baik. Ketika pemanah-pemanah tersebut diwasiatkan oleh Rasul, jangan turun. Walaupun kamu melihat mayat-mayat kami dipatuki oleh burung, artinya Rasul mati sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah turun. Tetapi mereka mengira dengan ijtihad mereka bahwasanya kaum muslim menang. Maka turunlah mereka. Maka terjadilah apa yang terjadi. Jangan hanya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena getahnya, yaitu luka beliau, pecah kepala beliau, gigi beliau patah, dan semisalnya. Gara-gara seseorang bermaksiat kepada perintah Allah dan Rasul. Maka jangan pernah coba-coba. Yang menjadi pembicaraan saya adalah ketika Rasul SAW sudah tersesat, kemudian datang Abu Sufyan yang pada waktu itu masih kafir dengan Khalid Ibn Walid, yang pada waktu itu masih kafir, dia mengatakan, yaumun lana wa yaumun alaina wa yaumun lana. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peperangan seperti ini, kemarin di Badar kami kalah, sekarang kamu yang kalah. Nabi dan para sahabatnya yang 7 orang diam, tidak ada yang membalas. Kemudian mereka ingin lagi mengatakan sesuatu. Abu Sufyan mengatakan, lanal uzza wala uzza lakum. Lihat, ini berkaitan dengan hak Allah. Ini berkaitan menjaga kemurnian tauhid. Ini berkaitan dengan menjaga seluruh jalan agar tidak melakukan kesyirikan. Apa artinya? Kata Abu Sufyan pada waktu itu, kami memiliki uzza, berhala uzza, dan kalian tidak memilikinya. Makanya kalian kalah. Makanya apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, jawab. Itu jawab, itu jawab. Allahu maulana wala maulalakum, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Allah penolong kami, dan kalian tidak ada penolong siapapun. Yang terbunuh dari kami di dalam surga, yang terbunuh dari kalian di dalam neraka. Lihat, ketika berkaitan dengan akidah, maka harus ditantang oleh Rasulullah SAW. Karena menjaga tauhid semestinya seperti ini. Tidak ada niqash, tidak ada debat. Kalau sudah berurusan dengan tauhid, syirik enggak ada. Enggak ada belas kasihan. Lihat, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, salah ngomong di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon yang kami bertabarruk dengannya. Padahal baru mu'allaf, mungkin belum paham. Tapi karena berkaitan dengan apa? Kemurnian tauhid, menghantarkan kepada kesyirikan, maka tidak ada ampun. Langsung diberitahukan oleh Rasulullah, Allahu Akbar. Bisa saja Rasulullah SAW mengatakan, oh tidak, kalian itu salah. Tidak seperti seorang Arabi yang kencing di masjid Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau seperti tadi? Beliau mengatakan, da'u. Para sahabat sudah mau ingin memukulnya, ingin menebasnya. Kata Nabi Muhammad SAW, biarkan. Biarkan selesai kencingnya. Karena hanya berkaitan dengan apa? Perihal fikih. Perihal syariat fikih. Tidak berkaitan dengan akidah, tauhid dan syirik. Makanya itu pun contoh nyata akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Sampai orang Arabi ini, ya, coba pian kalau seandainya hendak bekami, ya, ditahan, atau pas lagi bekami hendak dipukuli orang, siapa itu? Makanya beliau berdoa setelah itu, ya Allah, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Saking senangnya beliau kepada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Yang lain ini jangan dirahmati. Karena berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan hak Allah, dijawab oleh Rasulullah, laqad hajjarta wasi'an, engkau telah membatasi rahmat Allah yang luas. Subhanallah. Begitu Pak, akhlak seorang muslim untuk urusan tauhid tidak ada niqash. Ini tauhid, ini syirik. Siapapun di depan kita, mau bapak, ibu, anak, istri, seluruh manusia, kalau berkaitan dengan tauhid, dengan syirik, kita katakan ini tauhid, ini syirik. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan pernah dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu bapak kamu, orang tua, anak, istri, keluarga, kerabat, gak ada urusan. Kalau sudah urusan tauhid, urusan syirik, maka putus hubungan kekerabatan. Yang ada adalah menjaga kemurnian tauhid dan menjegah, menghalangi seluruh sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang saya ingin katakan lagi, yaitu tentang kesyirikan. Pak, jangan main-main dengan dosa syirik. Ya. Jangan pernah main-main dengan dosa syirik. Dia dosa terbesar, dosa paling terbesar. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan akbar? Saya sering menyebutkan ini, tidak mengapa saya ulang. Lihat, dalam bahasa Arab, besar artinya kabirun. Lebih besar akbaru. Makanya kalau sholat kita menggunakan apa? Allahu akbaru. Ini namanya dalam bahasa Indonesia kata komparatif. Artinya kata yang menunjukkan lebih. Sangat. Ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya sighatut tafdhil. Yang menunjukkan kepada kelebihan. Ya, lebih besar, paling besar. Kalau ada kata komparatif, ya, akbaru, setelahnya al-kabair, sebagaimana dalam hadis. Lihat, al-kabair ini adalah, saya tulis di sini, besar dalam bahasa Arab, kabiratun. Kabiratun atau kabirun. Jamaknya besar-besar, jamaknya kabair. Nih. Ya, lihat. Apabila ada kata komparatif setelahnya jamak, maka menunjukkan paling ter. Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling terbesar? Tidak pernah ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa syirik. Mau dihadapkan dengan si fulan menzinahi ibunya, kemudian setelah itu membunuh bapaknya, dimutilasi, digoreng, dimakan, kalah dengan dosa syirik. Bukan berarti ini meremehkan dosa zina ibu, enggak, na'udzubillah. Bukan berarti meremehkan dosa membunuh bapak, na'udzubillah. Kalau dibandingkan dengan dosa mengorupsi duit rakyat 290 juta rakyat Indonesia, dibandingkan dosa syirik, maka dosa syirik lebih paling ter salah, pokoknya kalah dosa apapun. Ya. Maka harus hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan yang lebih luar biasa lagi, catat buruknya dosa syirik dilihat dari beberapa ayat berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik yang mati dalam kesyirikan. dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Buruknya kesyirikan adalah satu, tidak diampuni dosanya jika mati dalam kesyirikan. Tidak diampuni dosanya jika mati dalam kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga dan tempatnya paling pantas neraka. Ini dua. Haramkan atasnya surga dan tempatnya paling pantas neraka. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, tempatnya paling pantas neraka, di akhirat tidak ada penolong baginya. Surah Al-Maidah ayat 72. Yang ketiga, buruknya ayat, saya ingat pun 72. Oke, kita lihat. Al-Maidah ayat 72. Ya. Baik. Yang ketiga, buruknya kesyirikan, amalannya akan terhapus. Sekali melakukan kesyirikan, terhapus amalnya. Sekali melakukan kesyirikan, terhapus seluruh amalnya. Berat Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sudah mengumpulkan bagaikan gunung bergunung-gunung, kita ingin hadapkan kepada Allah, ternyata kesyirikan sekali saja hapus amal. Hapus sehapus-hapusnya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk yang Allah berikan, petunjuk kepada kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Kalau para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus amalan mereka. Di dalam ayat yang lain surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka akan benar-benar terhapus amalmu. Surah Az-Zumar ayat 65. Ini tiga buruknya kesyirikan, maka jangan pernah main-main, Pak. Mau kita dalam keadaan lapang, nyaman, atau penuh kesempitan, kesulitan, penyakit, musibah, jangan pernah menoleh kecuali kepada siapa? Allah. Itu keyakinan. Ya, ini wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasul, oleh penulis di dalam bab ke-22 ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun diperjelas lagi. Nah, belakang Mas Riono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan Ustaz. Dikarenakan adat, tradisi, kebudayaan dan lain-lain, mungkin kita pernah melakukan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, mungkin ataukah permisi atau yang hubungan dengan merapi atau beras kuning dan lain-lain. Dan itu adalah termasuk dalam dosa besar. Sekarang kita baru tahu. Terus bagaimana itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, ini adalah sebuah kebiasaan. Karena itu memang naluri manusia. Kita itu Pak, nalurinya itu bertauhid. Cuma karena keadaan, karena teman, orang tua, yang akhirnya mendorong kepada kesyirikan. Naluri manusia itu adalah apa? Bertauhid. Allah, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, dilahirkan di atas fitrah. Makanya sering sekali ketika pertanyaan-pertanyaan tauhid ini, kajian-kajian tentang tauhid ini, pasti pertanyaan ada seperti ini. Saya pernah kajian, waktu itu di luar kota. Bahkan di tengah-tengah saya lagi menjelaskan, itu lagi berapi-apinya tadi, ada orang nyet, "Ustaz, cukup-cukup. Paham sudah kami. Kenapa sekarang ini nah?" Itu langsung. Ya. Waktu itu di Masjid Al-Azhar Jakarta, Jakarta Pusat. Subhanallah, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang seperti itu, sama persis. Maka jawabannya tidak ada lain kecuali bertaubat. Makanya kita katakan, orang yang melakukan kesyirikan dan dia sekarang mengetahui itu kesyirikan, selama dia belum mati dalam kesyirikannya, dan walhamdulillah ini petunjuk dari Allah agar kita lebih diridhai oleh Allah, dan ini adalah tanda kebaikan dari Allah, dan ini makna sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Salah satunya ini. Ya. Maka saya pesan, Pak, terutama yang baru-baru hadir dan juga yang sudah lama hadir, bersyukur kepada Allah agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan langkah kaki kita ke sini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita akhirnya ingin benar-benar mengabdikan diri kita kepada Allah. Wallahi, Pak, tidak ada sikap yang paling kurang ajar dari seorang hamba dibandingkan sikap kesyirikan. Coba, apa motivasinya orang melakukan kesyirikan? Saya tanya, apa motivasinya? Tidak ada motivasi lain kecuali kekurang ajaran. Allah Maha Pencipta, mengatur, berkuasa. Pindah kepada makhluk yang tidak mencipta, tidak berkuasa, tidak mengatur. Yang lemah, tidak bisa memberikan apa-apa, tidak mendengar kalau didoai, kalaupun mendengar tidak bisa menjawab. Ya, ya. Sama, saya jadi teringat, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebuah hadis. Thalathatun la yukallimuhullah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Tiga orang ini tahu siapa? Mendapatkan empat siksa tadi. Tidak dibicarai, tidak dilihat, tidak disucikan, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Tiga orang ini adalah orang-orang yang melakukan dosa tanpa motivasi. Motivasi itu apa maksudnya? Ada dorongan. Saya minum karena saya haus. Dorongan minum, haus. Nah, orang ini, tiga orang ini mengerjakan dosa enggak ada motivasi. Ya, tidak ada motivasi. Lihat. Yang pertama, Syekhun Zanin. Orang tua renta, peyot, berzina. Mikirin tanah semestinya, ini zina. Megang gelasnya gemeteran, zina. Alhamdulillah. Enggak ada motivasi untuk zina dia. Kalau orang muda, anak muda, ataupun masih muda berzina, maka apa? Bukan wajar, dosa besar. Ya, lebih besar lagi kalau seandainya tua renta, peyot, mau berdiri gemeteran berzina. Enggak ada motivasi. Yang kedua, yaitu seorang malikun kadzab, raja pendusta. Ngapain? Biadihil amru wan nahi. Di tangannya ada perintah, ada larangan. Jangan kamu kerjakan. Kerjakan ini. Semuanya ada perintah. Ngapain dia berdusta? Long undang-undang dia yang bikin. Peraturan dia yang bikin. Ngapain dia berdusta? Enggak ada manfaatnya. Tidak ada motivasi dia berdusta. Yang ketiga, yaitu a'ilun mustakbir. Miskin, sombong. Hei, kalian yang rumah gedongan, mobil mewah. Tuh, ya. Saya punya mobil, motor, saya punya sepeda ontel. Enggak cocok. Itulah kesyirikan. Dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Enggak ada dorongan. Apa yang didorong dari perbuatan syirik? Kecuali hanya ingin takabur, congkak dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka saran saya, bertobatlah kepada Allah. Kalau seandainya pernah kita melakukan kesyirikan, dan permasalahan bertobat ada syaratnya. Yang pertama, menyesal, beristighfar. Yang kedua, memutuskan dosa itu sekarang juga. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Dan selama kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat, yakinlah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Menggantikan dosa dengan pahala. Wallahu a'lam. Ini sama tentang terhapusnya seluruh amal dengan melakukan sekali saja kesyirikan. Apakah dengan taubatan nasuhah amal-amal tersebut bisa balik lagi perbuatan kesyirikan karena jahil dan belum berilmu? Ini sama hukumnya. Saya pesan begini, tadi pagi kita sudah pelajari permasalahan ini. Hidup seorang hamba itu antara dua sifat. Sifat rasa harap dan rasa takut. Tatkala kita bertobat, kita berharap agar taubat kita diterima. Dan takut taubat kita tidak diterima. Kesalahan orang yang bertobat adalah dulunya ahli kesyirikan, ahli jimat, ahli mengumpulkan wasi-wasi tuha, ahli tabarruk kemana-mana dengan tabarruk yang salah, keliru. Maka para ikhwah, kemudian dia bertobat, mengenal kajian tauhid, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka harus dia ingat selalu dosa tersebut. Dia antara harap dan takut, berharap semoga taubatnya diterima dan takut jangan-jangan taubatnya tidak diterima. Ya. Maka Bapak Ibu, bagi siapa yang pernah melakukan kesyirikan, wallahi sampai sekarang yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekarang, saudara-saudari sekarang, tidak mengetahui apakah dosa kesyirikan di zaman dahulu yang pernah dilakukannya sampai sekarang diampuni oleh Allah atau tidak. Termasih mengiang-ngiang dosa kesyirikan yang telah lalu. Kesyirikan asli. Kesyirikan. Dan termasuk kekeliruan orang bertobat adalah dia lupa dosa yang dulu. Seakan-akan Allah sudah mengampuninya. Betul, kita harus husnudzan kepada Allah. Tapi jangan terlalu kita berharap yang tanpa rasa takut. Ada seorang ibu-ibu pernah mengatakan kepada saya, "Ustaz, saya dulu itu ahli dugem." Ya. Ini perempuan. Kemudian dulu buka aurat dan semisal. Tapi sekarang ini jilbab lebar. Panitia kajian. Pakai cadar. Maka saya pesan kepada ibu, alhamdulillah Bu diterima, alhamdulillah Bu diberikan petunjuk untuk mendapatkan petunjuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, kita harus antara rasa harap dan rasa takut. Nah, seperti itu ya, wallahu a'lam. Yang bertanya kepada saya tentang salawat nariyah atau salawat kamilah, langsung datang ke saya saja. Apakah dosa riya dapat menghapus amal? Iya, dosa riya menghapus amal. Di samping menghapus amal, riya itu rugi dunia akhirat. Apa ruginya? Ruginya itu dunianya, ya, bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan pujian. Misalkan saya beri contoh, ada orang memberi sesuatu, kemudian orang yang memberi ini berharap pujian sanjung, oh engkau dermawan, engkau ahli sedekah, engkau ahli. Ternyata yang diberi ini, ah ya, makasih lah. Dalam hatinya, terima kasih aja kah? Kok ada yang lain? Apalah dipuji gitu? Pian kayak ini, pian kayak ini. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan orang riya itu tersiksa dunia akhirat. Kenapa? Karena di dunia dia tidak dapatkan pujian yang dia inginkan sesempurna mungkin. Di akhirat apa ruginya? Tersiksanya bagaimana? Di akhirat, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Idza juziyan nasu bi a'malihim." Jika manusia diberikan pahala sesuai dengan amal mereka masing-masing, maka Allah berfirman kepada orang-orang yang melakukan amalan dengan riya, "Idhhabu ila alladhi kuntum turauna fi, hal tajiduna indahum jazaan." Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riai ketika di dunia, apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Mustahil. Mereka sendiri saja memerlukan pahala. Puas mau bagi-bagi. Ini ruginya akhirat orang yang riya tersebut. Maka riya menghapuskan amal. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman hadis qudsi riwayat Muslim, "Ana aghna asyraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Orang riya itu kan menyekutukan Allah. Riya dalam salatnya, ya, ketika tidak ada orang, dia membaca bacaan biasa saja dalam sholatnya. Tapi ketika semakin mendengar, apalagi banyak orang yang mengisak tangisnya, ya, semakin dimiring-miringkan suaranya, ya, asalnya tidak enak menjadi lebih tidak enak. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini orang ini, Allah, aku zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal, lihat. Siapa yang beramal? Yang mensekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia, pelaku amal tadi, dan syirkahu. Syirkahu itu artinya amalnya ditolak oleh Allah, dihapus. Nah, cuma di sini penjelasan para ulama, apakah syirik menghapuskan pahala seluruhnya? Ataukah pahala amal itu saja? Maka wallahu alam, yang menjadi pembicaraan ulama yang lebih kuat adalah amal yang disyirikkan di dalamnya saja. Contoh, keseluruhan sholat. Orang di dalamnya ada, sebelum sholat ada apa? Berwudu. Kemudian sholat. Ya? Setelah berwudu, kemudian sholat. Sholat tidak diterima kecuali dengan wudu. Ketika dia berwudu, dia ikhlas. Murni hanya karena Allah. Tapi ketika sholatnya, dia riya. Apakah wudunya juga tidak diterima? Maka jawabannya tidak. Yang tidak diterima hanya apa? Salat. Demikian. Wallahu a'lam. Dan orang-orang liberal paling tidak suka kata-kata tidak diterima. Ente kayak Tuhan saja memvonis orang. Ya akhi, kita tidak memvonis orang. Kita menyampaikan hadis yang riya tidak diterima amalnya. Tetapi kita tidak mengatakan si fulan riya, kamu tidak terima. Enggak bisa. Cuma kita menyebutkan sebuah konsensi hukum. Orang riya maka tidak diterima. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.